sa sa ba sa sa a ba sa a sa ba sa ba ta a ba ta sa a ba ta sa. Nah, kalau seandainya di rumah kita mengulang merasakan terlalu sedikit, ini dibalik saja. Seperti misalkan kita sudah selesai tadi membaca pelajaran ketiga ta ya, a ba ta ta, sepertinya masih kurang, balikan aja ta ta ba a ta ta ba a ta ba ta, baca dari kanan. Ini sama dengan satu lembar, tapi kalau sudah dirasa cukup, kemudian kita sudah enak lentur mengeluarkan huruf-hurufnya, kita lanjut lagi. Nah, tafaddalu iqra'u jami'an min ad-darsil awal ila ad-darsil tsalits. Semuanya baca. A ba a a a ba ba a ba ba ba a a ba a a ba ba a ba ba a a a ba ba ba ta a ta ba ta ta ta ta a ta ba ba a ta ba ta ba ba ta a ba ta a ba ta sa a sa ba sa ta sa sa sa ba sa sa a ba sa a sa ba sa ba ta a ba ta sa a ba ta sa. Nah, lihat pengucapan sa jangan tertukar dengan sa atau masuk kepada sa apalagi, itu salah. Tapi sa ya, ujung lidah dengan ujung gigi atas, sa. Kita ambil huruf ja sekarang, ad-darsur rabi ya. Ja di sini disebutkan makhrajnya, tempat keluar huruf tersebut itu dari tengah lidah dengan langit-langit ya. Ja ja ja aj aj aj. Nah, ada pantulan ketika dia disukunkan ya. Aja aja, ada suara juga tertahan. Nah, tapi kita baca yang ada pada kolom ja. Sa ja ja sa ja ja ba ja sa ba ja sa sa ja a sa ja a a ja ja a ja ja ja sa sa ja sa sa ja ba ba ja ba ba a ba ja a ba ja ba a ja ba a ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja. Saya potong mana dia begini ja sa ja ja ba ja sa sa ja a ja ja ja sa sa ja ba ba a ba da ja a ba ja ba a ja a ba sa sa ja a ba sa sa ja. Terus ja sa ja ja ba ja sa sa ja a ja ja ja sa sa

sa ja. Nah. Terus. Ya sa ja ja. Ba ja sa. Sa ja a. A ja ja. Ja sa sa. Ja ba ba. A ba ja. Ba a ja. A ba sa sa ja. A ba ta sa ja. Ahsantum, barakallahu fikum. Tayyib, naqra jami'an. Ja ja ja. Tafadhal. Sa ja ja ja. Ba ja sa. Sa ja a. A ja ja. Ja sa sa. Ja ba ba. A ba ja ba a ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja. Ingat kita masih terputus-putus ya. Yang penting kita terputus-putus suaranya juga tetap pada suara yang pendek. Ya, dalam buku yang pertama ini kita tetap pada suara yang pendek dan melatih kepekaan yang pendek. Jika ada tertarik sedikit kepada suara yang panjang, itu berarti salah. Kemudian kita bisa membenarkannya sendiri. Tayyib, nakhud ad-darsal khamis. Pelajaran kelima, kita ambil huruf ha. Ya. Kita coba bersama-sama sebutkan huruf ini. Ha ha ha ha. Ah ah ah ha. Ah ha ah ha. Ah ha ah ha. Baik. Ha ha ba ha. Ba ha. Ta ha. Ta ha. Ja ha. Ja ha. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha ba ba. Ha sa sa. Ha sa sa. Ha ja ja. Ha ja ja. Ba ha ha. Ba ha ha. A ba ta sa ja ha. A ba ta sa ja ha. A ba ta sa ja ha. A ba ta sa ja ha. Baik. Dari belakang. Contoh langsung. Ha. Ha. Ba ha. Ta ha. Ja ha. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha sa sa. Ha ja ja. Ba ha ha. A ba ta sa ja ha. Nah, terus. Ha ba ha ta ha ja ha. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha sa sa. Ha ja ja. Ba ha ha. A ba ta sa ja ha. Mushaddad. Ha. Mushaddad. Sebentar. Ba ha. Ta ha. Ja ha. Ha. Kha ba. Ya, belum ada kha. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha ta ta. Ha ja ja. Ba ha ha. A ba ta sa ja ha. Ahsan, terus. Kanan. Ha ba ha. Ta ha. Ja ha. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha sa sa. Ha ja ja. Ba ha ha. A ba ta sa ja ha. Nah, terus. Ha ba ha ta ha ja ha. Ha ja ba.

ba ha ta ha ja ha ha ja ha ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha a ba ta sa ja ha. طيب نقرا جميعا ح ح ب ح ب ح ت ح ف ح ج ح ج ح ح ج ب ح ج ب ح ب ب ح ب ب ح س س ح س س ح ج ج ح ج ج ب ح ح ba ha ha a ba ta sa ja ha a ba ta sa ja ha. Sekarang huruf kha, درس السادس kha. Kita ucapkan bersama-sama kha kha kha kha. Kalau ini agak apa, ada kotornya, kha kha kha kha. Akh akho akho akho akho kho kho ta ta ta kho ta kho ja kho ja kho sa kho sa kho ha kho ha kho kho ba ta kho ba ta kho ba ba kho ba ba kho ba a kho ba a kho ba sa kho ba sa a ba ta sa a ba ta sa ja ha kho ja ha kho ja ha kho ja ha kho. Nah, kho ta kho ta kho ta kho ya kho ta kho ha kho kho ba a kho ba ba kho ba a kho ba fa a ba ta fa ya ha kho. Nah, terus kho ta kho ya kho sa kho ha ho ho ba ta ho ba ba ho ba a ho ba sa a ba ba sa ja ha ho. Nah, ta ho ja ho sa ho ha ho ho ba ta kho ba ba kho ba a kho ba sa a ba ta sa ja ha kho. Nah, terus kho ta kho ja kho ta kho ha kho kho ba do kho ba ta kho ba ba kha ba a kho kho ba a kho ba ta a ba ta ta ja ha kho. Nah, kho kho ja kho ta kho. Awas, suaranya kha kho. Suaranya Pak Abu Hanifah, suara yang pertamanya samakan dengan yang kedua. Ha ho ha ha ho ho ba ta ho ba ta ho ba ta. Nah, ho ba ba ho ba ta. Putus, putus. Ho ho ba a. Ayo. Kho ba ta. Nah, a ba ta sa ja ha kho. Nah, terus

ho ba ta a ba ta sa ja ha ho. Lanjut. Ho ta ho ja ho ta ho ha ho ja ba ta ho ba ta ba ba ho ba ta ho ba ta a ba ta sa ja ha ho. Akhir. Ho ta ho ja ho ta ho ha ho ho ba ta ho ba ba ho ba a ho ba ta a ba ta sa ja ha ho. Baik, نقرا جميعا من جاء. طيب الآن نأخذ دا دا من مخرجnya katanya ujung lidah pangkal gigi seri atas ya da da da ad ad ad ad da ad ad da ad da da da da ta da ta da satu makhraj ya ta da ta da ya baik ta da ta da ha da ba ha da ba ha da fa ha da fa a da ba a da ba ja da da ja da da ba da a ba da a a da da a da da kho da da kho da da a ba ta fa a ba ta sa ja ha kho da ja ha kho da. Hey, bener ni da ta da ha da ba. Nah. Ha da ba ha da ba ja da da ba da a da da kho da da a ba ta fa ja ha kho da da da. Ada bedanya enggak dengan da kita? Hah? Ada ya da dengan dadan. Beda kan? Sama namanya dadan. Dadan. Mana kalau dadan? Coba di mana kalau dadan? Dadan. Da di mana da? Hah? Di pangkal. Coba. Apa bedanya dengan ini? Da dengan langit-langit dengan lidah kan? Lidahnya ke langit-langit. Dada. Ya. Depan. Tuh, depan nah, bukan da Indonesia juga bukan da Sunda tapi kalau da Arab itu begitu da dengan pangkal gigi atas da ya. Ada sebagian lidah yang juga memang sudah pasti ke situ di kita juga ya Baik, jadi beda, bukan yang da-nya tapi da. Nah, memang harus biasa nih. Da. Baik, terus ya. Da. Da. Da. Da. Ha. Da. Sa. Ha. Da. Sa. A. Da. Ba. Ja. Da. Da. Ba. Da. A. A. Da. Da. Ho. Da. Da. A. Da. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Nah, yang penting antum ingat itunya makhraj, kemudian terus saja latih makhrajnya di situ. Kena keluar nanti kalau saya enggak pas, pas-pasin aja dulu lagi. Terus pas lagi kalau udah terbiasa mudah-mudahan tepat. Terus gitu. Ketika mengeluarkannya itu di situ terus. Terus. Ja. Ta ja. Awas, dari mana itu? Ja. Ja. Da. Ja. Da. Ja. Da. Ja. Da. Da. Nah, di mana itu lidahnya? Di lidah ujung. Nah, kemudian ke mana? Ke gigi. Ya. Coba. Da. Nah, terus. Ta ja. Antum atur-atur aja ya. Lidahnya, terus. Ha ja ba. Ha ja. Cuma yang harus diperhatikan apa, tidak ada hamas di sini ya, tapi jahar syiddah tertahan da. Da, makanya nanti kalau mati ad, ada pantulan ad, kalau ta at, ada ini apa, angin at ta at at at ta, kalau ad ada, ada, tertahan. Terus, hadapa, hadasa, adapa, jadada, badaa, adada, hodada, apatasa. Jahahodan. Baik, al-muhim penempatannya dicoba dirasakan ya, dauknya bermain biar nanti oh di sini. Terus kalau pas udah nempel keluarnya mundur lagi, mundur lagi, betulkan lagi. Terus. Da. Ta da. Ha das ba. Ha da sa a da ba ja da da ba da a da da kha da da a ba ta sa ja ha kha da. Nah, terus. Da da da ha da ba. Nah. Ha da da a da ba ja da da ba da ha a da da kho da da a ba da da ja ha kho da. Terus. Da a da ha da ba ha da da a da ba ja da da. Nah. Ba da a a da da ho da da a ba ta sa ja ha ho da. Da sa da ha da ba ha da sa a da ba ja da da ba da a da da ho da da a ba ta sa ja ha ho da. Da ta da ha da ba ha da ta adaba, jadada, badaa, adada, khodada, abatasa, jahakhoda. Da, ta, da, sa, da, ha, da, ba, ha, da, sa, a, da, ba, ja, da, da, ba, da, a, da, da, ja, da, da, kho, da, da, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. Demikian. Da. Da. Da. Terus. Ha. Da. Ha. Da. Ba. Ha. Da. Sa. A. Da. Ba. Ja. Da. Da. Ba. Da. A. A. Da. Da. Kho. Da. Da. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Baik. Kita masuk huruf za ya. Kalau sekarang di mana? Di ujung lidah dengan ujung gigi, gigi seri atas. Ujung gigi, gigi seri atas, gigi seri. Za. Al. Za. Al. Al. Za. Al. Za. Za. Da. Za. Da, da, da, da, da, ta, da, ta, da, sa, da, sa, da, ja, da, ba, ja, da, ba, sa, da, sa, da, ja, ba, da, ja, ba, da, a, kho, da, a, kho, da, da, ba, ha, da, ba, ha, a, ba, ta sa a ba ta sa ja ha kho ja ha kho da za da za da za da za Pak Abu Nabi za za za za da za da za nah ta za sa za ja da ba sada jabada akhoda awas panjang zabaha abatasa jahakho da za terus da za siapa? Gak ada siapa? Da za za ta za sa za ja za ba sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba za sa ja ha kho za za terus za da za ta za sa za nah ja za ba nah sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba ta sa ja ha kho da za nah yes. Ke sebelah kanannya. Sok, enggak apa-apa, kantung dulu. Da. Da, da. Sa, da. Sa, da. Ya, da, ba. Sa, da. Ya, ba, da. A, ho, da. La, ba, ha. A, ba, ta, ta. Ja ha kho da za nah terus da da da ta ta da za za za za za za. Jangan terlalu tertutup. Za za. Jami'an min ja. Ja, fadal. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, terus. Ba, ja, ja, ja. Ba, ja, ja. A, a, ja, ja. Ja, ja, sa, sa. Ja, ba, ba. A, ba, ja. Ba, a, ja. A, ba, ta, sa, ja. Abata saja ha ba ha ta ha ja ha ha ja ba ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha abata saja ha kho ta kho ja kho sa kho ha kho kho ba ta kho ba ba kho ba a kho ba sa a ba ta sa ja a kho da da da ha da ba ha da sa a da ba ja da da ba da a a da da kho da da a ba ta sa ja ha kho da da da da ta da sa da ja da ba sa da ja da da a kho da da ba ha a ba ta sa ja ha kho da da. Nah, itu terakhir huruf za. Ingat za itu lidahnya bukan di belakang gigi, bukan za, bukan juga dengan langit-langit za, tapi dia dengan ujung gigi yang atas za, ya, satu makhraj dengan fa, fa, za, da. Nah, kalau da baru ditarik ke belakang, tempelkan dengan gusinya yang di atas. Da, za. Baik, ayuhal ikhwah, kita cukupkan untuk aisar pada huruf za. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nantaqil ila kitab Ad-Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-nafiqina biha.